bisa satu karma juga. Oke, kan gini sih, manusia itu punya dosa. Alternatifnya terhadap dosa manusia supaya bisa dihapus, ini kan harus ada penebusnya, gantinya. Ya, kita minta ampun sama Allah yang supaya dosa kita dikurangi, dikurangi, dikurangi. Nah, untuk mengurangi ini kan ada konversi gantinya. Misalnya kita dikasih sakit, mengganti dosa-dosa kita, kurangi dosa-dosa. Misalnya seperti ini. Nah, manusia bisa mendapatkan balasannya, penghapusan tadi itu di dunia ini atau di akhirat. Kalau di dunia sudah dibalas, di akhirat kan enggak. Lebih baik dibalas di dunia. Kalian lebih baik manusia disucikan di dunia ini, mati disucikan, makanya itu. Daripada mati kotor ya kan, disucikan di akhirat, pakainya kardi gitu betul-betul. Kita ada dosanya manusia. Lebih baik kita dibersihkan di dunia ini sama Allah. Betul-betul ini gak apa-apa ya. Iya, otomatis pembersihan itu kan tercampur, diampuni. Tapi kan ada konsekuensi di dosa itu, di hukumannya, walaupun diampuni, konsekuensi tetap ada. Kadang dibikin sakit, dibikin penderitaan, dan lain sebagainya ditimpakan. Ya harus kita tahan itu. Lebih bagus daripada kita kenanya di akhirat nanti, ngerti ya? Baik sekarang atau biar nanti, tapi membayar itu hal yang pasti, itu kan?